cinta berakhir tragis. Kau telah membunuh perasaanku ini. Tragis, tadinya begitu manis, sekarang tak ada yang tersisa lagi. Tak ada lagi cinta, tak ada lagi cinta, tak ada lagi cinta untukmu. Harapanku yang dulu untukmu, untukmu pergi dan tak kembali, meninggalkan aku sendiri. Oh, tak ada lagi cinta, tak ada lagi cinta, tak ada lagi cinta untukmu. Cinta berakhir tragis. Iradio.